والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ini dan seperti biasa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita pada risalah atau kitab Arba'una Hadithan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Pertemuan terakhir kita sampai di hadis yang ke-29. Kali ini kita masuk di hadis ke-30. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita baca faidah apa saja yang terkandung di dalamnya. Al-hadithu as-salathun, hadis yang ke-30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha thumma addaha ila man lam yasma'ha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba yang dia mendengar perkataanku kemudian memperhatikannya dan menghafalnya lalu menyampaikannya kepada yang belum mendengarnya. Ini keutamaan memperhatikan, menghafal, mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus berdoa meminta kepada Allah agar Allah berikan cahaya pada orang tersebut. Farubba hamili fikhin ghairu faqihin. Berapa banyak orang yang menghafal hadis tetapi tidak memahami apa yang telah dihafalnya. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan berapa banyak orang yang menghafal hadis kemudian menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Kalimat ini memberikan faedah kepada kita bahwa tidak setiap orang yang dikategorikan hafid, hafal hadis, hafal Al-Quran, kemudian diberi wewenang untuk menyampaikan fatwa, fatwa yang berhubungan dengan ilmu. Karena kalau kaitannya dengan fatwa itu hubungannya lebih dari sekedar menghafal hadis atau Al-Qur'an. Kalau sudah fatwa itu dituntut ya pelakunya selain hafal Al-Qur'an, Al-Hadis juga memahami isi keduanya. Sementara faktanya tidak sedikit orang yang hafal hadis, hafal Al-Qur'an tetapi belum paham makna-maknanya ya. Dan gak sedikit orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran kemudian menyampaikan justru kepada orang yang lebih paham darinya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sesuatu yang luas ya. Gak berarti orang yang dikatakan sudah alim itu berarti semua hadis dia tahu, seluruh Al-Quran dia kuasai. Bisa jadi ada orang yang menyampaikan kepadanya suatu hadis, ya, dia faham isinya, tapi dia baru mendapatkannya. Nah, qala, kemudian kata Rasulullah SAW, thalathun la yughillu alaihinna qalbum ri'in muslimin. Ada tiga hal yang dengan ketiga hal tersebut tidak ada lagi kedengkian dalam hati seorang muslim. Ketiga hal yang dimaksud, ikhlasul amali lillah. Pertama, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah saja. Kemudian yang kedua, wanushu li'aimmatil muslimin, menyampaikan nasihat kepada para pemimpin muslimin, tokoh-tokoh umat Islam. Waluzumu jama'atihim. Kemudian yang ketiga, komitmen kepada persatuan, menjaga kesatuan kaum muslimin, selalu berada di bawah pimpinan muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, karena seruan mereka itu akan dapat melindungi siapa saja yang ada di belakangnya. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Nabi. Sekali lagi, yang dengan ketiganya tidak akan ada lagi kedengkian, kebencian dalam hati seorang muslim. Mengikhlaskan amalan semuanya untuk Allah, kemudian menegakkan nasihat dan komitmen menjaga persatuan dan kesatuan di bawah pemimpin muslimin. Qala qauluhu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Al-Hakim, dari sahabat Jubair bin Mut'im, dan diriwayatkan juga dari sahabat lainnya banyak. Qala qauluhu sami'a maqalati. Di dalam hadis tadi ada kalimat yang berbunyi sami'a maqalati. Kata Rasulullah, semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba yang mendengar perkataanku. Di sini ada faidah. Apa faidahnya? Faidahnya fihi at-tathabbutu min sihhati ma yunsabu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anjuran untuk memastikan kebenaran sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penting untuk dipastikan terlebih dahulu apakah ini benar datang dari Nabi atau tidak. Apalagi di zaman sekarang, tidak setiap orang yang mengatakan Nabi bersabda itu benar dari Nabi. Ya, zaman sekarang ini zaman banyak hadis palsu berseliweran, ya. Dan zaman sekarang ini zaman di mana banyak orang yang bermudah-mudah, ya, terlalu gampang menyandarkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada banyak orang yang tujuannya supaya apa yang disampaikannya itu bisa diterima, akhirnya dia berdusta atas nama Nabi. Nabi mengatakan begini-begini, Nabi mengatakan begitu. Padahal Nabi tidak mengucapkannya. Nah, ini berbahaya. Maka di saat-saat yang seperti ini tentu kita harus lebih, ya, waspada. Pastikan terlebih dahulu apakah yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, sahih atau tidak. Karena ini hubungannya dengan keselamatan kita. Kalau seandainya tidak benar kemudian kita amalkan, terus apa jadinya amal kita? Kan gak ada nilainya sama sekali. Seorang muslim itu ketika melaksanakan ajaran agama itu harus benar-benar di atas kepastian, bukan keraguan-raguan. Apalagi kalau dibangun di atas hal-hal yang gak jelas. Gak boleh seperti itu, karena agama ini agama yang ilmiah. Agama ini adalah agama yang dibangun di atas dasar-dasar ilmiah. Segala sesuatunya harus jelas, ada asal-usulnya, ada sumbernya. Nah, kemudian waqauluhu fawa'aha wa hafidhaha. dia memperhatikannya kemudian menghafalnya. Mendengar, memperhatikan, menghafal. Fihi at-tathabbutu minal manil muradi bi kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min khilalin nadhari fi kalamir rasikhina min ahlil ilmi. Di sini ada faedah juga. Faedahnya adalah memastikan soal apa yang dimaksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dengan cara melihat apa perkataan para ulama yang kuat keilmuannya. Karena berlalu sebelum kita para ulama besar, karya-karyanya luar biasa. Ya. Mereka harus kita jadikan sebagai rujukan. Untuk apa? Untuk bisa membantu kita memahami makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita enggak bisa mengandalkan pemahaman kita. Seberapa banyak sih ilmu yang kita punya sekarang ini, ya. Kita bisa jadi pintar, kita bisa jadi menguasai berbagai macam disiplin ilmu itu karena ada para ulama yang mendahului kita, ada ahlul ilmi. Buku-buku atau kitab-kitab mereka lah yang kita baca. Bagaimana bisa kemudian kita menyombongkan diri di hadapan mereka, kemudian kita katakan, ah gak perlu merujuk kitab-kitab para ulama, saya juga bisa memahami hadis ini. Gak bisa begitu. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala saja dulu mengatakan, la tatakallam fi ayyi mas'alatin illa wa ma'aka imam. Kamu gak boleh bicara tentang masalah apapun yang menyangkut agama, kecuali kalau kamu punya pendahulunya. Jadi dalam agama ini yang namanya pendahulu itu sesuatu yang penting. Rasul saja mengatakan begitu kan kepada Aisyah. Wa khairus salaf ana laki. Sebaik-baik pendahulu itu aku buat kamu. Ya. Makanya ada istilah as-salafu as-salih. Orang-orang terdahulu yang saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang datang, ya, berikutnya. Nah, di sini penting kita sekali lagi melihat, merujuk kepada perkataan mereka para ulama dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena belum tentu apa yang kita pahami secara zahirnya itu sesuai dengan maksud, ya, yang sebenarnya. Nah, seperti yang sering saya sampaikan sebagai contoh sederhananya, makan dengan tiga jari. Kalau kita pahami teks hadis itu, maka ya terus-terusan kita akan makan dengan tiga jari, makanan apapun itu. Nasi kalau dimakan dengan tiga jari ya irahabe akna. Mungkin yang bisa kita raih pun sedikit, ya enggak? Tapi kalau makanan-makanan yang memang bisa dijangkau dan diambil dengan tiga jari, yaitu bisa. Maka para ulama di sini menjelaskan, memang yang dimaksud itu adalah makanan-makanan yang bisa dijangkau oleh tiga jari. Ya. Karena ada makanan-makanan yang gak bisa dengan tiga jari, tapi harus menggunakan lebih dari tiga jari. Ya. Itu contoh sederhananya. Jadi kalau kita tidak merujuk perkataan para ulama, bisa jadi salah kaprah kita dalam beramal. Maksud hati mengamalkan hadis dengan baik, tetapi hasilnya malah kesalahan yang terjadi. Na'udzubillah. Qala wa fihi faidah kedua, annal intifa'a bil ilmi wa tahsilal ajri la yakunu illa bil amali bima alima. Mengambil manfaat dengan ilmu dan mendapatkan pahala itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan mengamalkannya. Kalau cuma sekedar diketahui saja tanpa diamalkan, jelas gak akan bisa memberi manfaat, tidak juga bisa menghasilkan apa? Pahala. Yang bisa memberi manfaat, bisa menghasilkan pahala, itu ilmu yang diamalkan. Makanya kata para ulama, hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu selalu menarik, mendorong, mengajak untuk diamalkan, wa illa irtahal. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan sirna. Ya. Maka penting untuk diketahui bahwa mengambil manfaat dengan ilmu, mendapatkan pahala dengannya, itu bisa terwujud dengan cara mengamalkannya. Li'anna min lazimis sana'i 'ala man wa'a al-'ilma wa hafidhahu an yakuna 'amilan bihi. Karena konsekuensi dari adanya sanjungan, adanya pujian bagi siapa yang memperhatikan ilmu dan menghafalkannya, itu kalau terbukti mengamalkannya. Lihat bagaimana di awal hadis Rasul mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba yang dia mendengar perkataanku, memperhatikannya dan mengamalkannya. Ternyata gak sebatas itu, tapi ada satu lagi yang merupakan kunci. Apa itu? Apa? Mengamalkannya. Gak mungkin ada sanjungan, ada pujian, ada doa yang seperti ini kalau tanpa ada keharusan untuk mengamalkannya. Ya. Doa ini ditujukan bagi yang mendengar, memperhatikan, menghafal, plus apa? Mengamalkannya. Ya. Qala bi khilafi at-takatsuri min sima'il ilmi waqtina'il kutubi bila amal. Jelas berbeda dengan orang yang hanya mempersering mendengar ilmu dan mengoleksi kitab-kitab tanpa mengamalkannya. Ya. Jadi ilmu itu hanya dijadikan sebagai wawasan saja. Koleksi kitab-kitab yang ada di rumah itu jadi koleksi, gak diamalkan apa yang ada di dalamnya. Gak mungkin yang seperti ini mendapatkan doa yang luar biasa dari Nabi SAW. Ya, semua kita pasti gak akan nerima. Masa sih orang yang gak mengamalkan ilmu terus mendapatkan cahaya, ya, didoakan oleh Nabi SAW. Maka ini semakin menguatkan, ya, pemahaman bahwa yang dimaksud dengan orang yang memperhatikan, mendengarkan, menghafalkan ilmu kemudian mendapatkan doa, diberi cahaya, itu adalah yang mengamalkannya. Wa aswa min dzalika man khalafa ma sami'a min al-haq. Yang lebih buruk lagi keadaannya adalah orang yang menyelisihi apa yang telah didengarnya dari kebenaran. Wah, ini lebih buruk lagi. Berarti kalau begitu orang itu paling tidak kalau mau di apa golongkan, ada tiga golongan lah sikapnya terhadap ilmu. Pertama, yang mendengarkan, mempelajari, kemudian mengamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mempelajari, ya, yang menghafal, mengoleksi kitab-kitab, tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Yang menyelisihi, melakukan penyelisihan terhadap ilmu yang sudah diketahuinya, terhadap kebenaran yang sudah diketahuinya. Nah, qala al-imamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam al-Barbahari dalam syarhu sunnah, qala wa'alam rahimakallah annal ilma laysa bikathratir riwayah wal kutubi. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa ilmu itu tidak dilihat dari banyaknya riwayat, banyaknya keterangan bahwa seseorang itu sekian tahun belajarnya, mengambil ilmu dari sini, dari sana. Wal kutubi. Dan banyaknya apa? Kitab. Tidak dilihat dari itu. Ya. Wa innama al-alim manittaba'al ilma was-sunan. Akan tetapi al-alim, orang yang dikatakan berilmu itu adalah yang mengikuti ilmu dan sunnah, sunnah Nabi. Wa in kana qalilal ilmi wal kutubi, walaupun ilmunya sedikit, kitabnya juga sedikit. Berarti yang jadi barometer itu bagaimana seseorang mengamalkan apa ilmunya, bukan tentang seberapa luas ilmu seseorang, tapi tentang seberapa banyak seseorang mengamalkan apa ilmu yang telah diketahuinya. Qala wa man khalafal kitaba wa sunnah fa huwa sahibu bid'atin wa in kana kathirul ilmi wal kutub. Dan kata Imam Al-Barbahari, barang siapa yang menyelisihi kitab dan sunnah maka dia pelaku bid'ah walaupun terbukti banyak ilmunya dan banyak kitabnya. Enggak ada guna kan kalau ilmu yang dimiliki ternyata diselisihi sendiri. Enggak ada guna kitab yang banyak itu cuma sekedar jadi koleksi. Qala wa qauluhu thumma addaha ila man lam yasma'ha. Di dalam hadis tadi dikatakan setelah memperhatikan, menghafal, kemudian addaha ila man lam yasma'ha, menyampaikannya kepada yang belum mendengarnya. Di sini ada faedah, fihi fadilatu tablighil ilmi wa bi khassatin liman yajhaluhu. Faedahnya adalah keutamaan menyampaikan ilmu, terutama kepada yang belum mengetahuinya. Ya. Keutamaan menyampaikan ilmu terutama kepada yang belum mengetahuinya, ya, atau yang masih jahil. Nah, Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang terpenting apa yang disampaikan itu sudah betul-betul dikuasai, dipahami dengan baik. Ya, sudah diilmui. Yang salah itu adalah kalau menyampaikan sesuatu tapi belum mengilmuinya, belum memahaminya dengan baik. Nah, jadi tidak apa-apa kita hafal, kita tahu satu hadis, tahu maknanya, mengerti, faham perkataan para ulama tentangnya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Gak mesti kita tunggu sampai kita hafal 100 hadis dulu baru menyampaikannya kepada orang lain. Gak, ya, gak mesti begitu. Dan tidak boleh seperti itu. Satu hadis pun kalau kita sudah paham betul, kita tahu maknanya, kita amalkan, maka ada keutamaan kalau kemudian kita beritahukan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Dan jangan sekali-kali ada perasaan, wah saya bukan seorang alim, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ajengan. Lah, ya, kata Nabi, balighu anni, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi jangan sungkan untuk menyampaikannya. Dan jangan juga ada perasaan saya belum soleh, sholat sunnah saja masih belang betong, saya belum soleh. Nah, tidak ada kewajiban orang yang menyampaikan sesuatu dari ilmu itu harus sempurna terlebih dahulu keadaannya. Enggak. Ya. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Nah. Dan al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang tahu itu hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Nah. Qala qauluhu farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Selanjutnya di dalam hadis ada kalimat, berapa banyak orang yang hafal hadis tetapi tidak memahami maknanya. Jadi belum paham. Tapi kalau soal hafalan hadis sudah banyak sekali. Memang setiap hari kegiatannya menghafal apa? Hadis. Nah. Ini ada faedah. Apa faedahnya? Anna mujarrad hifdhin nusus la yukhawwalu liman hafidhu an yufti annas. Orang yang hanya sekedar menghafal dalil-dalil tidak kemudian diberi wewenang dengan serta-merta untuk menyampaikan fatwa kepada manusia. Ya. Kalau yang faham tentang ilmu dan hidup di dunia ilmu, ya, orang yang sudah hafid Quran, orang yang hafid sekian kitab hadis, ya, itu tidak kemudian langsung diangkat kedudukannya sebagai mufti, sebagai pemberi fatwa, sebagai apa, pemimpin, ya, dalam disiplin berbagai macam ilmu. Tidak, karena itu saja belumlah apa, cukup, ya, sekedar itu saja belum cukup. Makanya di tengah-tengah kita, di pondok-pondok, banyak sekali orang yang sudah hafid Quran, banyak orang yang sudah hafal, ya, kitab hadis Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, bahkan Sahih Bukhari, ya, tapi tidak kemudian memberanikan diri untuk apa, berfatwa, berijtihad. Beda kalau di kalangan awam, beda kalau di kalangan awam yang jauh dari dunia ilmu, ketika mendapati ada orang yang dikabarkan katanya hafid Quran, katanya hafid hadis, wah, sudah dilulukan itu, diangkat-angkat kedudukannya, bahkan ditanyakan berbagai macam masalah kepadanya, sementara kemampuan ilmunya belum, hanya bisa atau baru sampai pada tingkatan apa, menghafal saja. Nah, tapi walau bagaimanapun, menghafal sesuatu itu sangat penting sekali, karena kita akan dihadapkan pada satu kesempatan di mana kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita hafal sekian tahun yang lalu. Sebagai seorang muslim yang cinta kepada ilmu, ya, haruslah bersemangat, ya, sesuai dengan kemampuan untuk menghafal sesuatu dari kitabullah, Al-Quran. Ya, paling tidak kalau Al-Quran, ya, juz amma, juz amma mah kudu selesailah, tambah lagi juz 29, juz 28 gitu. Hadis juga sama. Sebagai seorang muslim yang cinta kepada ilmu, ya, 1, 2, 3, 30, 40, 50 hadis mah, ya, harus bisa lah ada nempel di kepala. Nah, banyak dari kita belum apa-apa udah menyerah. Wah, saya mah udah gak mungkin lah, belum apa-apa loh. Kalau ngomongnya gak mungkin, di pembahasan sebelumnya yang hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, kan kita di situ dapat pelajaran pentingnya terus membaca Quran, membaca hadis, luangkan waktu untuk itu, karena insya Allah, ya, lambat laun apa yang sering kita baca itu nempel, ya, lambat laun apa yang sering kita baca itu nempel di ingatan kita. Kalau kita sering baca hadis misalnya, buka-buka aja hadis, mau terjemahannya, mau teksnya dikit-dikit, itu insya Allah ada yang nempel, nggak mungkin enggak. Nah, cuma sekali lagi masalahnya banyak di antara kita itu yang sudah, ya, tadi, ya, pesimis duluan, nah, merasa tuh nggak mampu, ya, kekuatan hafalan sudah berkurang. Padahal yang dilihat tidak hanya sebatas itu saja, tapi bagaimana kesemangatan upaya untuk melakukannya. Nah, wa qauluhu wa rubbaha mil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kemudian berikutnya dalam hadis dikatakan, berapa banyak orang yang menghafal hadis kemudian menyampaikan kepada orang yang lebih paham tentang hadis itu darinya. Fihi at-taqidu ala ma sabaqa wa annal hafidhu la yalzam an yakuna faqihan. Nah, ini faedahnya adalah seperti yang sudah tadi lewat penjelasannya, bahwa seorang yang hafid, dikatakan hafal, hafid, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, la yalzam an yakuna faqihan, tidak mesti menjadi seorang faqih, gak mesti menjadi seorang faqih, gak mesti menjadi seorang alim ulama besar, gak mesti. Nah, karena semuanya berhubungan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kunci untuk bisa dengan mudah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalam agama adalah hafalan. Hafalan Al-Qur'an atau hafalan apa? Hadis, ya. Qala wa qauluhu ikhlasul amali lillah. Berikutnya di dalam hadis dikatakan ada tiga hal yang apabila ketiganya ada dalam diri seseorang, maka hatinya tidak akan lagi didapati kedengkian, ya. Atau tiga hal yang akan membuat hati seorang muslim tidak lagi ada kedengkian di dalamnya. Ketiga hal yang dimaksud adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Di sini faidahnya azimu manzilatil ikhlas, agungnya kedudukan ikhlas. Bagaimana tidak, ikhlas ini landasan utama segala amalan, ya. Amalan akan dikatakan baik, soleh, diterima kalau didasari oleh keikhlasan, menjadikan amalan itu semata-mata untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qauluhu an-nusul ya'immatil muslimin. Yang kedua adalah menyampaikan nasihat kepada para pemimpin Islam. Fihi azimu manzilatin nasihah. Faidahnya dari sini adalah agungnya kedudukan nasihat. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Sebagaimana hal itu nyata jelas dalam sabda Nabi yang berbunyi ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Artinya agama ini memang dibangun di atas nasihat, ya. Agama akan kuat ketika nasihat ditegakkan. Agama akan melemah saat tidak ada lagi yang peduli menyampaikan nasihat. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, "Fata'ammal hadhihi al-kalimata al-jami'ata min qawlihi ad-dinun nasihah." Coba perhatikan kalimat yang menyeluruh ini, ya, yaitu sabda Nabi ad-dinun nasihah. Faman lam yansah lillah wali a'immati walil ammati kana naqisad din. Ini mengandung arti siapa yang tidak menasehati atau tidak menegakkan nasihat untuk Allah, untuk para pemimpin Islam dan untuk seluruh kaum muslimin, maka dia masuk kategori orang yang naqisad din, kurang agamanya. Wa anta law du'ita ya naqisad din la ghadabta. Dikatakan di sini, engkau kalau seandainya engkau dipanggil dengan panggilan hei orang yang kurang agamanya, la ghadabta, tentu engkau akan marah, ya. Tentu engkau akan marah. Faqulli, maka katakan padaku, mata nasahta li haula, kapan kamu akan menyampaikan nasihat kepada mereka? Kalla wallah bal laitaka taskut wa la tantiq. Sama sekali tidak, justru kamu lebih cenderung diam dan tidak berbicara. Wala tuhassin li imamika al-batil, jangan sekali-kali kamu, ya, menganggap bagus kebatilan yang dilakukan oleh pemimpinmu. Wa tujarriuhu 'alal-dhulmi, jangan sekali-kali kamu mendorongnya, mendorong pimpinanmu untuk melakukan kezaliman. Wa taghushuhu, dan jangan sekali-kali kamu dorong pemimpinmu untuk berbuat curang. Famin ajli dzalika saqatta min 'ainihi wa min a'yunil mu'minin. Kalau kamu seperti itu, maka akan jatuh kehormatanmu di hadapannya dan di hadapan kaum mukminin. Ya. Jadi orang yang tidak mau menyampaikan nasihat sama saja dengan orang yang menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Orang yang punya kehormatan itu orang yang punya semangat untuk memberi apa? Nasihat. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Dan sekali lagi, orang yang layak bisa memberikan nasihat kepada orang lain itu gak mesti keadaannya sempurna. Jangan sampai merasa, aduh saya masih banyak kesalahan, masa saya harus nasehatin orang lain? Amal saya belum banyak, masa saya harus nasehatin orang lain? Saya juga belum soleh, masa saya harus nasehatin orang lain supaya soleh? Nah ini was-was syaitan. Ini bisikan setan supaya kita tidak menegakkan apa? Nasehat, tetap tegakkan nasehat itu. Ya. Kalau memang kita tahu ada orang yang layak, pantas untuk kita nasehati. Karena kalau seandainya kita tinggalkan nasihat, berarti kita kurang agama. Kita menjadi orang yang kurang apa? Agama. Gak ada seorang pun di antara kita yang mau dipanggil sebagai orang yang kurang agamanya. Ya. Nah, oleh karena itu jangan mendukung kebatilan. Jangan mendukung kebatilan yang dilakukan oleh pimpinanmu. Jangan mendukung kebatilan yang dilakukan oleh saudaramu. Jangan mendukung kebatilan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Jangan. Ya. Nah. Fa billah qul li mata yuflihu man kana yasurruhu ma yadhurruh. Demi Allah katakan padaku, kapan akan beruntung orang yang mendiamkan, menyembunyikan sesuatu yang bisa membahayakan. Wa mata yuflihu man lam yuraqib maulah. Kapan akan beruntung orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah? Wa mata yuflihu man dana rahiluhu. Kapan akan beruntung orang yang pendek langkahnya? Wa qarada jailuhu. Selesai masanya, wa sa'a fi'luhu wa qiluhu, dan jelek perbuatannya dan ucapannya. Fa masyaallahu kana. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa manarju salaha ahli zaman. Kita memang tidak mengharapkan seluruh orang itu baik keadaannya. Semua manusia itu baik keadaannya. Lakin la nad'u du'a, tapi tidak boleh kita tinggalkan dari mendoakan. Paling tidak tingkatan nasihat yang paling sederhana dan ringan itu kan mendoakan. Ya, doa, mendoakan, berdoa untuk kebaikan orang lain itu termasuk nasihat. La'allallah an yaltafa wa an yuslihana, amin. Semoga Allah memberikan kelembutannya dan semoga Allah memperbaiki keadaan kita, amin. Qala wa fihi anna aulan nas bin nushi lahum hum a'immatul muslimin li'anna fi salahihim salahan li ghairihim. Kemudian faedah lain dari kalimat nasihat adalah bahwa orang yang paling utama untuk mendapatkan nasihat itu adalah para pemimpin kaum muslimin. Itu yang paling utama untuk mendapatkan nasihat. Kenapa? Li'anna fi salahihim salahan li ghairihim, sebab kesolehan atau kebaikan mereka itu menjadi kebaikan bagi yang lainnya. Nah, makanya disinggung di dalam hadis, salah satu yang pihak yang patut untuk dinasehati adalah a'immatul muslimin, para pemimpin Islam. Kalau mengumbar kejelekan-kejelekannya, menyebarluaskan aib-aibnya, keburukan-keburukannya, itu bukan nasehat. Ya. Kalau mengajak orang lain untuk menggulingkannya, memberontaknya, itu bukan nasihat. Nasihat tidak seperti itu. Doakan, surati, atau kalau ketemu ajak bicara, ya, empat mata. Nah ini, nah, itu yang termasuk dalam kategori menasehati pemimpin Islam. Wa qauluhu wa luzumu jama'atihim. Kemudian yang ketiga dari tiga hal tadi yang disebutkan oleh Nabi adalah berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Fihi hathul Islam alal ijtima' wa dammil iftiraq. Faedahnya di sini adalah anjuran Islam untuk menjaga kebersamaan dan mencela perpecahan. Wafihi, kemudian yang kedua faedahnya, annal kharija ala jama'atil muslimina wa imamihim ma'dudun min du'atil furqati wal ikhtilaf. Siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan para pemimpinnya, maka ia tergolong ke dalam du'atul furqah wal ikhtilaf, da'i-da'i yang mengajak pada perpecahan dan perselisihan. Nah, faedah ketiga, annal khuruja wa syaqqa asat ta'ati mukhalifun liman hajin nusuh. Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, wasyaqqa asat ta'ah, dan melepaskan ketaatan kepada pemimpin muslimin, mukhalifun liman hajin nushi, itu berarti bentuk penyelisihan kepada manhaj nasihat yang benar, ya, etika dalam nasihat. Nah, qala wa qawluhu yang terakhir, kalimat salasun la yughillu alaihinna qalbu mri'in muslimin ilal akhir. Di dalam hadis Nabi mengatakan ada tiga perkara yang dengan ketiganya tidak akan ada lagi, ya, kedengkian, hasad dalam hati seorang muslim. Nah, ini ada faedah. Apa saja faedahnya? Fihi, pertama, at-talazumu baina hadhihis salas. Ada hubungan antara ketiga hal tadi, ya. Nabi mengatakan ada tiga hal yang dengannya gak akan ada lagi kedengkian dalam hati seorang muslim. Ketiga hal itu satu sama lainnya saling berhubungan, berkaitan, ada korelasi yang jelas antara ketiga hal itu, kan. Pertama ikhlas, kemudian yang kedua apa? Nasihat, ya. Yang ketiga luzumu jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu masing-masingnya saling berhubungan. Memberi nasihat ya butuh ikhlas, ya. Memberi nasihat butuh ikhlas. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan dengan cara menegakkan apa? Nasihat, nasihat yang baik. Nah, qala wa anna fiha salahuddin wad-dunya. Dan dalam ketiganya itu ada kebaikan agama dan dunia. Ya, ada kebaikan agama dan dunia. Fal ikhlasu fihi salahuddin, dalam keikhlasan ada kebaikan dalam agama. Wan nushu li a'immati waluzumil jama'ah fihi salahuddunya. Menegakkan nasihat kepada para pemimpin Islam dan menjaga komitmen kepada persatuan dan kesatuannya, itu di dalamnya mengandung kebaikan dunia. Ya, jadi dua kebaikan ini dengan ketiga hal tadi bisa tercapai secara sekaligus. Ya. Nah, faidah lainnya, anna a'zamal islah makana atharuhu muta'addiyan ala mujtama'il muslimin. Di sini ada keterangan bahwa perbaikan yang paling utama adalah yang dampaknya itu melebar ala mujtama'il muslimin, ke masyarakat muslim. Ini kebaikan yang paling utama. Makanya dahulukan nasihat kepada a'immatul muslimin. Ya, karena tadi dikatakan bahwa kebaikan para a'immah itu menjadi kebaikan bagi yang lainnya. Ya. Wadzalika biluzumi tilkal hisal as-salas. Semua itu tercapai dengan tiga hal yang disebutkan tadi. Wa anna a'dhamu al-fasad maka ana atharuhu muta'addiyan ala mujtama'il muslimin. Dan sebaliknya, kerusakan yang paling fatal, ya, yang paling berat adalah yang dampaknya itu melebar hingga ke seluruh masyarakat muslimin. Wa dzalika bi mukhalafati tilkal khisal ats-tsalatsah, yang itu diakibatkan oleh karena menyelisihi tiga hal yang disebutkan oleh Nabi tadi. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk di hadis yang ke-31. Al-hadithu al-hadi wa thalathun. Hadis ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaika bis-sam'i wat-tha'ati fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 'alaika bis-sam'i wat-tha'ah. Wajib atasmu untuk mendengar dan taat kepada pimpinanmu, kepada penguasamu. Fi usrika wa yusrika, dalam keadaan sulit maupun mudah, dan dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Wa atharatin alaika, dan sekalipun penguasa itu bertindak semena-mena, mengambil hakmu. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah lama pesan ini, saat beliau masih hidup. Dan ini termasuk bukti nubuwah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dulu beliau sampaikan itu benar-benar terjadi. Ya, karena faktanya kita menghadapi atau mendapati penguasa dari masa ke masa bukan semakin baik tapi semakin apa? Buruk. Ya. Namun demikian, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penting untuk diterapkan. Wajib bagimu untuk mendengar, taat kepada penguasamu dalam keadaan kamu sulit, kamu muda, kamu suka, kamu terpaksa. Bahkan sekalipun hakmu diambil. Sekalipun penguasamu melakukan tindakan semena-mena kepadamu. Nah, soal penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, ini tidak terjadi di zaman kita sekarang ini saja. Itu sudah berlalu sekian abad, sekian zaman sebelum kita. Banyak sekali penguasa atau orang-orang yang jadi penguasa yang jahatnya luar biasa. Seperti Hajjaj bin Yusuf misalnya, yang tidak sungkan untuk melakukan pembunuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa aneh, berat, ya, tidak mau menerima pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Apalagi kalau mengatakan, wah, beda pemimpin yang sekarang dengan pemimpin yang dulu itu, beda-beda dari sisi mananya. Soal kejahatan bisa jadi lebih jahat bahkan yang dulu daripada sekarang. Ya. Dulu melakukan kejahatan terang-terangan loh, kalau sekarang kan sembunyi-sembunyi. Nah. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebuah pesan yang tidak akan usang dimakan zaman. Ini berlaku terus sampai hari kiamat. Kalau seandainya kita katakan, oh, ini enggak berlaku di zaman sekarang, berarti kita menyangsikan syariat. Ya. Berarti kita menganggap bahwa syariat ini ada yang kedaluwarsa, ada yang masih ori gitu. Bahaya kalau kita punya pemikiran seperti itu. Nah, semua yang disampaikan oleh Nabi dari syariatnya itu berlaku terus sampai dengan hari kiamat. Ya. Di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap keadaan. Dan inilah bimbingan kebaikan. Qala qauluhu 'alaika bis-sam'i wa tha'ah. Sabda Nabi yang berbunyi wajib atasmu mendengar dan taat. Ini ada faidah. Apa faidahnya? Faidahnya khitabul amri. Kalimat ini merupakan konteks perintah. Ya. Wa huwa lil wujubi 'alal qa'idah al-usuliyah. Perintah ini mengandung hukum wajib berdasarkan kaidah usul. Mana konteksnya? Konteksnya adalah kalimat 'alaika. Karena konteks-konteks yang berisi perintah, ya, itu tidak selalu bahasanya wajib, yajibu ala kulli muslim, enggak. Tapi bisa jadi menggunakan kata-kata yang lain seperti diantaranya alaika, kutiba, ya kan, tok dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, tidak dikatakan wajib siyam, enggak, tapi kutiba. Itu disebut dengan sighatul amri, konteks yang bermakna perintah dalam kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal dalam sebuah perintah itu mengandung makna wajib. Nah, jadi kalimat alaika kita artikan tadi wajib atasmu, karena memang ini mengandung makna apa? Wajib. Wa yukhassisul amru biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar illa an ya'mura bima'siyatin falas sam'a walat ta'ah. Kemudian perintah untuk taat dan mendengar dalam hadis ini, ya, dikhususkan dengan sabda Nabi dalam hadis lain, yaitu illa an ya'mura bi maksiyatin falas sam'a wala ta'ah, kecuali kalau penguasamu menyuruh melakukan kemaksiatan maka tidak boleh mendengar, tidak boleh apa, taat. Ya, jadi wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa itu selama penguasa tidak menyuruh melakukan kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, dan perintah penguasa itu, ya, paling tidak ada tiga. Yang pertama, perintah penguasa yang sesuai dengan perintah Allah. Perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah, maka wajib hukumnya untuk menaatinya. Yang kedua, perintahnya itu perintah yang berhubungan dengan maslahat umum. Gak ada keterangannya dalam Al-Quran, tidak ada keterangannya dalam hadis, tapi berhubungan dengan maslahat umum. Seperti misalnya keselamatan, berhubungan dengan kebersihan dan lain sebagainya. Ya. Maka hukum menaatinya wajib. Kemudian yang ketiga, perintah penguasa yang jelas-jelas mengandung unsur maksiat, penyelisihan kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib apa, menaatinya, haram menaatinya. Qala qawluhu bis-sam'i wat-tha'ati. Berikutnya kalimat as-sam'u wat-tha'ah. Fihi Dari kalimat ini ada faidah, yaitu qubhu man azhara as-sam'a lil wulati wa admara al-mukhalafata lahum. Faidahnya adalah jeleknya orang yang di depan menampakkan sikap mendengar kepada penguasa, tapi di belakang menampakkan apa? Penyelisihan. Ya. Jadi ketika di depan penguasa seolah-olah seperti mendengar perintahnya, tapi di belakang menyelisihi atau menyembunyikan penyelisihan dalam hati. Nah, ini sikap yang seperti ini bukan sikap seorang muslim, ya. Seorang muslim dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat mendengar kepada penguasa dalam keadaan sulit, mudah, sukarela, terpaksa, sekalipun dalam keadaan dizolimi, tetap dahulukan sikap apa? Taat dan mendengar. Kalau di depan mendengar, kemudian dalam hati menyembulikan penyelisihan, ini munafik, sifat yang sikap yang tidak gentle, ya. Nah, dan banyak yang seperti ini, terutama saat berhubungan dengan keuntungan pribadi, ya. Ketika penguasa bagi-bagi sesuatu, wah, seolah-olah menjadi rakyat yang paling baik, masya Allah. Tapi saat tidak seperti itu, justru menampakkan penentangan yang luar biasa. Nah, qala wa fihi talazumus sam'i wa tha'ah li wulatil umur fi jami'il ahwal illa fi ma'siyatillah. Kemudian faedah yang kedua, talazumu as-sam'i wa tha'ah. Hubungan antara taat dan mendengar, artinya ini dua kata yang enggak bisa dipisah, ya. Dua kata yang enggak bisa dipisah. Ketika kita menyatakan mendengar apa kata penguasa, itu mengandung konsekuensi taat. Nah, demikian sebaliknya, ketika kita menampakkan sikap taat kepada penguasa, itu mengandung konsekuensi mendengar segala perintahnya. Jadi ada korelasinya, ada hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Fi jami'il ahwal, dalam segala urusan, illa fi ma'siyatillahi ta'ala, kecuali dalam urusan yang nyata-nyata mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa fihi, kemudian faidah lainnya, anna min alamati sahibil manhajil haq as-sabat ala manhajihi fi usrihi wa yusrihi wa manshatihi wa makrihi wa atharatin alaih. Salah satu tanda orang yang baik manhajnya, benar manhajnya, adalah kokoh di atas manhajnya, taat mendengar kepada penguasanya di saat sulit, mudah, di saat suka ataupun terpaksa, bahkan saat dizalimi. Bi khilafi ghairihi mimman laisa lahu mabda'un tsabitun wa qa'idatun mustaqarratun. Berbeda dengan orang yang enggak punya pemikiran yang jelas, kaidah yang tetap. Taratan tarahu mu'ridan asiyan fi usrihi, yang kadang-kadang terlihat dia nampak menentang, bermaksiat dalam situasi sulit. Wa taratan sami'an muti'an fi yusrihi, namun terkadang nampak mendengar taat dalam situasi penuh dengan apa? Kemudahan. Jadi ada orang yang memang, ya, taat dan mendengarnya kepada penguasa itu musiman. Kalau musim serba mudah, itu menampakkan sikap taat dan mendengar. Tapi dalam keadaan penuh dengan kesulitan, kesusahan, mulai yang ditampakkan justru penentangan dan kemaksiatan kepadanya. Ini sesuai dengan apa yang Allah singgung dalam firman-Nya, fa in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yashatun. Kalau mereka diberi bagiannya, mereka menampakkan keridhaan, kesenangan, suka hati. Tapi saat tidak mendapatkan bagian, marah, ya, benci, mencaci maki, mulai keluar kata-kata kotor, menjelek-jelekan apa? Penguasa. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, laisa yanbaghi an tuttaba sunnata Rasulillah fir raha wa tutrak fi syiddah. Ini kalimat penting sekali. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sangat tidak pantas bila sunnah Rasul itu hanya diikuti saat lapang namun ditinggalkan saat situasi sulit berat. Jadi ketika dapat nikmat, masya Allah, istiqomah di atas sunnah, tapi saat ditimpa musibah, wah, menjauhi sunnah. Waliyadzubillah, kalau sampai punya semacam keinginan, wah, gara-gara mengikuti sunnah ini jadi banyak kesulitan hidup, ya, ekonomi semakin berkurang, ya, semakin susah. Naudzubillah. Kata Imam Ahmad, enggak pantas, sangat-sangat tidak pantas sunnah Rasul diikuti saat situasi mudah, namun ditinggalkan saat situasi apa? Berat. Dalam kondisi apapun kita harus tetap berada di atas sunnah Nabi SAW. Dalam segala macam urusan, termasuk perkara taat dan mendengar kepada penguasa. Bagaimanapun kondisinya, ya, mau BBM naik, mau BBM turun, mau naik turun, mau bagaimanapun, tetap as-sam'u wa ta'ah. Taat dan mendengar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.